Yati haddatsana Abdus Samadi haddatsana Umar bin Ibrahim haddatsana Qatadatu anil Hasani an Samurata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma waladat Hawa'u tawfa biha iblisu wa kana la ya'ishu laha waladun faqala sammihi Abdul Harithi fa innahu ya'ishu fa fasammathu Abdul Harithi fa fa'asha fa kana dhalika min hayyish shaytani min wahyish shaytani wa amrihi fa hakadha rawahu Ibnu Jaririn an Muhammad ibn Basharin Bundarin an Abdus Samad ibn Abdil Warithi bihi warawahu At-Tirmidziyyu fi tafsiri hadhil ayati an Muhammad ibn Masna an Abdus Musanna Abdul Musanna an Abdus Samadi bihi faqala hadha hadithun hasanun ghoribun la na'rifuhu illa min hadithi Umar bin Ibrahim warawahu ba'duhum an Abdus Samadi walam ya'rifhu yarfa'hu susah amat warawahu Al-Hakimu fi mustadrakihi min hadithi Abdus Samadi marfu'an faqala hadha hadithun sahihun sahihu al-isnadi walam yukhrijahu walam yukhrijahu warwahu al-imamu Abu Muhammad ibn Abi Hatimin fi tafsirihi an Abi Zur'ati Az-Ar-Razi Az-Ar-Razi an Hilali ibni Fayyadin an Umar ibni Ibrahim bihi marfu'an qala Ibnu Jaririn haddatsana bani Waqi'in haddatsana bani Waqi'in haddatsana Sahlu bani Yusufa an Amrin an Anil Hasani ja'ala lahu syuraka fi ma atahuma qala kana hadha fi ba'di ahlil milali walam yakun bi Adama haddatsana Bishrun haddatsana Yazidu haddatsana Sa'idun an Qatadata qala kanal Hasanu yaqulu hum al Yahudu wan Nasara razaqahumullahu auladan fahawadu wa nassaru wa hadha isnadun sahihun anil hasani rahimahullahu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Babu qawlillahi ta'ala faqala musallimu rahimahullahu ta'ala babu qawlillahi ta'ala falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyukur. Maka ketika Allah Atahuma mendatangkan, memberikan, mengkaruniakan kepada mereka berdua, Adam dan Hawa, ya, salihan, yaitu anak yang saleh, anak laki-laki yang baik, yang sempurna, ja'ala lahu syuraka, ja'ala namun keduanya, ya, Adam dan Hawa, menjadikan bagi Allah sekutu. Ya. Baik, nanti tak ayat ini ditafsirkan dengan berbagai riwayat, tapi mereka tersebut dinakat oleh sebagian. Ada tidur di sini oleh sebagainya. Ya. Bima Adam dari apa yang Allah berikan kepada kedua ini berupa anak yang bersedia yang apa yang sempurna. Kata Allah Allahu Akbar. mahkamah suci atau dari apa yang mereka sebutkan. Baik. Kemudian langsung disyarah kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, qala Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan, ya, fi makna hadhil ayat terkait makna ayat ini. Ya, terkait makna ayat ini, ya. Hadatsana Abdus Samad telah menceritakan sebuah hadis kepada kami. Dia mengatakan Umar bin Ibrahim telah menceritakan sebuah hadis kepada kami. Ya, ia mengatakan Qatadah telah menyampaikan hadis dari kami, dari Hasan, dari Samurah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengatakan falatma waladat Hawa, maka tatkala Hawa istri Adam melahirkan, tawafa biha iblis. Ya. Iblis tawaf mengitari Hawa. Ya, wa kana la ya'ishu laha. Ya. Dan anaknya sebelumnya enggak pernah hidup. Jadi anaknya Hawa sebelumnya keguguran terus, mati terus. Sebelumnya kana la ya'ishu laha walad. Enggak ada anak itu. Faqala, maka kata iblis, sammihi Abdul Haris fa innahu ya'ishu. Namakan dia Abdul Haris, maka dia akan hidup. Fasammathu Abdul Haris, maka Hawa menamakannya dengan Abdul Haris. Fa'asya, dia pun hidup. Wa kana dhalika min wahyi syaitan bi amrih. Ya. Jadi ini adalah wahyu, maksudnya bisikan setan. Ya, dan perintahnya setan. Tapi barangkali itu. Ya, dan para ulama berselisih terkait keabsahan hadis ini. Ya, banyak yang menyatakan hadis ini dhaif karena terdapat beberapa perawi yang mereka dijarah oleh para ulama sehingga menyebabkan hadis ini menjadi dhaif. Ya. Kemudian Muhammad Rawi Ibnu Jarir, demikian pula Ibnu Jarir beratkan dari Muhammad Ibnu Bashar Bundar an Abi Samad ibn Abdul Waris at ibn Abdul Waris bin, ya, dari Abu Samad, dari Abdul Waris. Imam Tirmidzi juga beratkan dalam tafsir ayat ini dari Muhammad ibn Musanna dari Abu Samad, yang mengatakan hadza hadis Hasan al-Bukhari. Ya, hadis ini Hasan al-Bukhari. La na'rifuhu illa min hadis Umar ibn Ibrahim. Kita enggak tahu kecuali dari hadis Ibrahim, Umar bin Ibrahim. Ya, walau ma'lum sebagian ulama meriwayatkan dari Abu Samad walam yarfa'hu, namun tidak dimarfu'kan. Ya, mauqu. Sementara Imam Hakim meriwayatkan dalam Mustadraknya dari hadis Abu Samad secara marfu, dia mengatakan hadza hadis sahih, sahihul isnad walam yukharrijahu. Itu ahli tasniahnya yukharrijah, kembali ke Bukhari Muslim. Namun Bukhari Muslim tidak mengeluarkan hadis. Ya. Wa rawahu al-Imam Abu Muhammad ibn Abi Hatim fi tafsir. Imam Ibn Abi Hatim meriwayatkan dalam tafsirnya. Dari Abi Surah Ar-Razi, dari Hilal ibn Fayyad, dari Umar ibn Ibrahim bihi marfu'an, secara marfu'. Qala Ibn Jarir, Ibn Jarir mengatakan, Ad-Dasana Ibn Waqi, Ibn Waqi telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami. Ia mengatakan, Sahal Ibn Yusuf telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami. An Amr, dari Amr, ya, dari Amr dari Al Hasan terkait ayat ja'ala lahu syuraka fi ma atah, namun ketika dia menjadikan sekutu bagi Allah dari apa yang Allah berikan kepada dia. Qala kana hadza fi ba'di ahli bilal wa lam yakun bi adam, terkait ayat ini bukan pada Adam namun terkait pada perilaku sebagian orang-orang yang dulu mereka pada menganut suatu agama, menganut beberapa agama, bukan pada Adam. Jadi ayat ini bukan pada Adam. Ya. Artinya. Wa ada salah bisa telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami. Ya. Dia menyatakan Yazid telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami. Yazid ibn Surai al-Basri maksudnya. Dia menyatakan hadatsana Sa'id bin Abi Warubah telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami. Dari kota ada yang mengatakan Qaul al-Hasan. Al-Hasan mengatakan terkait ayat tadi, hum al-yahud, mereka adalah Yahud. Wa nasara, Nasrani bukan Nabi Adam, bukan Hawa. Ya, razaqahumullahu awladan, Allah memberikan kepada mereka karunia rezeki berupa anak, bahwa wa nasara. Namun mereka menjadikan anaknya sebagai Yahudi dan Nasrani. Wa ada isnad yang sahih dan yang hasan. Nah, pardon. Asmida. Itu tadi kisah Hawa marwi ya, memang diriwayatkan. Tapi derajatnya dhaif ya. Ana. Yang sahih yang ini barusan terakhir ya. Berarti orang Yahudi Nasrani. Itu. Tapi memang Syekh Muhammad bin Abdullah bahwa itu sebagai istishhad. Jadi udah dapat nikmat rezeki karunia malah mengingkari dengan menyebutkan. Iya. Ya. Bismillah. Qala Syarihu rahimallahu taala, qala Imad ibn Katsirin fi tafsirihi wa ammal atharu faqala Muhammad ibn Ishaq an Dawud ibn al-Khusayni an Ikrimata an ibn Abbasin qala kanat hawa'u talat talida li Adama. Ya kanat hawa'u talidu totali walada yalidu ya. Iya iya. Kembali ke Hawa ya. Kanat Hawa'u talidu li Adama alaihi salam auladan fatu'abbiduhum fatu'abbiduhumullaha lillahi. Ya. Masyaallah. Fatu'abbiduhum lillahi atu samihi Abdallahi wa Ubaidallahi wa nahwa dhalik fayusibuhum al-mautu fa'ataha iblisu wa adama faqala amma innakuma law tasmiyanihi bi ghairi alladhi tasmiyanihi bihi la'a apa? Itu bukan amma ya, bukan amma, ini amma innakuma. Oh. Ya ya ya ya. Enggak pakai tasdid ya. Kita enggak bertasdid ya. Sama kayak ala. Ama innakuma law tasmiyanihi. Law tusammiyanihi. Law tusammiyanihi bi ghairil bi ghairi alladzi tusammiyanihi bihi la'ashun. La'asha. Law. La'asha. Fawaladat lahu rijalan rajulan fasammahu Abdul Harisi fafihi anzalallahu huwallazi khalaqakum min nafsi wahidatin ila akhiril ayati faqala al-Aufi an ibni Abbasin fa'atahuma asy-syaitanu faqala hal tadriyani ma yulidu lakuma ma yulatu ya yulatu lakuma amhal tadriyani ma yakunu abahimatan abahimatun amla fazayyana lahuma albatila innahu ghawiyun mubinun waqad kanat qabla dhalika waladat waladaini famata faqala lahuma asyaitanu innakuma illam tusammiyahu bi lam yakhruj sawiyan wa mata kama matal awwalu fasamma waladahuma Abdul Harisi fadzalika qaulullahi ta'ala falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fa ta'ala Allahu amma yusyrikun wa zakara misluhu wa zakara mislahu an Sa'id ibn Jabirin an ibn Abbasin farawahu ibn Abi Hatimin waqad talaqqa hadzal atharu an ibn Abbasin jama'atan min ashabihi kamujahidin wa jama'atun fa'il jama'atun min ashabihi kamu jahidin wa ikrimatin wa ikrimata wa Sa'id ibn Jabirin Jubairin wa minat tobaqati saniyati Qatadatu wa Suddi wa jama'atum minal khulafi wa minal mufassirina wa minal mutaakhirina jama'atun la yahsuna la yukhsawna kasiratun kasirotan, kasrotan. Qolal Imad ibn Katsirin waka'anna asluhu waka'anna aslahu wallahu a'lam ma'khudun min ahlil kitabi qultu hadza ba'idun jiddan. Kemudian kata Ibn Katsir terkait ayat ditafsirin terkait ayat tadi ya amal asar, adapun asar yang tadi riwayat Hawa melahirkan anak murid diajak oleh iblis, kalau mau hidup namain anaknya Abdul Haris, setelah sebelumnya anaknya mati terus. Maka Muhammad bin Ishaq mengatakan dari Daud bin Husain, dari Ikrimah, dari Ibn Abbas, qala kanat Hawa talidu Adam, talidu li Adam alaihi salam auladan, dulu Hawa melahirkan banyak anak auladan, itu kan banyak anak Adam. Fatu abdiluhum lillah, dan kemudian ya Hawa memperhambakan ya mereka anak-anak ini kepada Allah. Tusammihi Abdullah, Hawa menamakan anaknya dengan Abdullah, Ubaidullah. Kalau Abdullah, Abdullah. Kalau Ubaid, ya berarti pakai tasghir, hamba oleh kecil, anak oleh. Dan misalnya ada unsur ta'bid, penghambaan kepada Allah. Wa yusibuhum al-maut, namun kematian menimpa mereka, anaknya mati semua. Fataha iblis wa Adam, iblis datang kepada Hawa dan Adam. Fakallah kemudian iblis mengatakan, Ama inna kumalau kusammiyani bihwairin dan kusammiyani bihi ta'asun. Iblis ngancam ya, jika kalian berdua memberi nama anak kalian berdua itu selain dengan yang telah kalian berikan Abdullah Ubaidillah, tentu anak ini masih hidup. Ya, Fakallah datlahu rajulan, kemudian Hawa melahirkan anak lagi, Fasammahu Abdul Haris. Ya, dan Hawa menamakan anak Abdul Haris mengikuti iblis. Tapi yang Allah maka di sini firman Allah turun, "Wallazi khalaqakum min nafsin wahidah." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu. Ila kita. Kata Aufi dari Ibn Abbas, "Fa atahu masyaitan," maka setan datang kepada keduanya Adam dan Hawa, "Fa qala hal tadriyan ma yuladu lakum?" Ya. Apakah kalian berdua tahu apa yang akan dilahirkan untuk kalian berdua? Diancam oleh iblis, dibohongi oleh iblis. Ya, abahimah turunlah. Apakah kamu memperlihatkan bahimah, hewan, hewan? Ya, kuasanya adalah hak, kuasanya adalah hak kamu apa, apa? Kemudian setan menghiasi kebatilan pada Adam dan Hawa. Takut-takutin nanti kamu melahirkan anak kambing ada tanduknya. Inna malam tusabniyani dan tersambung Yahudi dan yang tersambungnya. Jika kalian tidak berdua memberi nama sesuai dengan keinginanku, maka dia tidak akan keluar sambungnya, tidak akan keluar dengan sempurna. Omata, kamamata, alawan, dan anaknya mati. Ya, sebagaimana dulu anaknya dulu juga mati, pasal maya, kepala dahuma, dan haris. Karena iblis minta agar anaknya dinamakan Abdul Haris, maka Adam dan Hawa menamakan anaknya dengan Abdul Haris. Walidari kafurullahi ta'ala, maka dia turun ayat, Bala ba'atam wa sholihan, ja'ala adam syuraka bima atakumah, bima atakumah. Maka tatkala Allah memberikan kepada keduanya Adam dan Hawa sholihan, yaitu anak yang baik. Ya, maka lalu keduanya menjadikan sekutu baginya juga. Jadi apa yang Allah berikan rezeki pada mereka? Nah, wadakam islahu, ya, kemudian Ibnu Katsir ini menyebutkan juga riwayat yang semisal ini. Ya, dari Sa'id ibn Jubair dari Ibn Abbas warahmatullahi wabarakatuh Nabi Hakim diberikan pula oleh Ibn Abi Hakim. Ya. Waqad talaqa hadzal athar an Ibn Abbas jama'atun min ashabi. Nah, sekelompok jamaah dari murid-murid ashab ni Ibn Abbas, maksudnya bukan teman-teman Ibn Abbas, murid-murid Ibn Abbas. Ya, telah menerima asar riwayat ini, semisal Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair. Meminat tabaqat tsaniyah, dan di antara kelompok kedua dari murid Ibn Abbas, tabaqat yang kedua Qatadah, Suddi dan jama'atun min al-Qawm. Ya, dan sekelompok jamaah dari yang kalangan belakangan, meminat mufassirin, di antara kalangan mufassirin juga ada yang menerima hadis ini. Di antara kalangan mutaakhirin juga ada yang menerima ya riwayat seperti ini. Ya. Jama'atul la yasawna kasratan. Itu banyak jamaah yang enggak bisa dihitung. Ya, qala Imam Ibnu Katsir, kata Imam Ibnu Katsir, wa ka'anna aslahu wala ma'khudun min al-kitab. Maka seakan-akan aslinya riwayat ini itu diambil dari Al-Kitab, Israiliyat. Ya. Untuk kata Syekh Jamal bin Hasan, wa hada ba'idun jiddan. Dan ini enggak mungkin. Jauh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu taala, qala al-musannif rahimallahu taala, qala Ibnu Hazm, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbidin li ghairillah. Mu'abbadin li ghairillah. Ka'abdi Amrin wa Abdul Ka'bati wa bama asbaha dalika hasya Abdul Muthalibi hasya abda hasya Abdul Muthalibi. Kalau Abdul Muthalib beda ya. Saya pernah sebutin nanti kita tambahin Abdul Muthalib di sana. Dia itu bukan ada unsur mu'abbad penghambaan kepada Muthalib. Muthalib itu pamannya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Dia dikira budaknya Abdul Muthalib. Abdul kira budaknya Abdul Muttalib. Abdul di sini penghambaan maksudnya budak. Gitu. Karena nama aslinya siapa Abdul Muttalib? Nama aslinya Syaibah. Gitu. Jadi Hashim Raja Arab, ya, safar ke Madinah. Dia nikah sama orang Madinah namanya Salma dari Bani Najjar. Ya, Salma Najariyah. Kemudian menikah. Setelah menikah, Hasim melanjutkan safari ke Syam. Di Syam dia meninggal, di Syam. Sementara dia belum punya anak. Maka tongkat estafet penguasa Mekah dilanjutkan ke adiknya namanya Abdul Muttalib. Namanya Muttalib. Muttalib bin Hasim. Tapi ternyata Muttalib tahu bahwasanya abangnya menikah di Madinah punya anak. Ya, maka ketika anaknya sudah ada udah selesai disusui ibunya, Muttalib datang jemput anaknya, minta ke kakak iparnya agar anaknya diberikan kepada dia supaya diasuh nanti jadi raja Mekah. Ditolak sama ibunya. Ditolak sama ibunya sampai akhirnya ketika berusia 8 tahun didatangi lagi, bahwasanya ini anak akan jadi raja Mekah. Ya. Nah, ini namanya anaknya Hasim namanya Syaibah karena dia lahir dalam keadaan udah berubah. Udah berubah, maka namanya Syaibah. Akhirnya diberikanlah oleh ibunya, namanya Salma, Anajariyah. Akhirnya dibawalah Syaibah kecil oleh pamannya Muttalib. Muttalib ini adiknya Hasyim. Adiknya Hasyim. Ya. Kemudian dibawa ke Mekah dan orang Mekah waktu itu melihat Muttalib bersama anak kecil yang kena debu. Safar kan? Ya, dia pikir Muttalib baru beli budak. Maka disebut ini siapa ini anak Abdul Muttalib, budak isi Muttalib, budak isi Muttalib. Nah, jadilah dia Abdul Muttalib. Padahal nama asli siapa? Syaibah. Syaibah. Nah, Abdul Muttalib akhirnya ketika pamannya meninggal, akhirnya dia jadi raja, raja Mekah. Yang dia jadi kakeknya Rasulullah SAW. Nah, itu jadi bukan muhabbat, bukan penghambat. Nanti ya kisahnya ya. Iya. Sama seperti ada orang yang namanya Abdul Nabi. Abdul Nabi ini bukan maknanya menghambakan diri dalam ibadah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan boleh walau pendapat yang terpilih nggak boleh. Jadi Abdul Nabi pelayannya Nabi, siap melayani Nabi, membela agamanya Nabi. Makanya ada orang yang namanya Abdul Nabi, Abdul Nabi. Nah, ini juga sebenarnya dibenci oleh ulama, tapi nggak sepakat ulama kan karena apa? Ya, jadi dikecualikan Abdul Muttalib sama Abdul Nabi. Kalau Abdul Nabi ada ulama yang mengharapkan, tapi kalau Abdul Muttalib jelas dari kisah, ya, mengenai kisah Abdul Muttalib dan Abdul Nabi. Kalau Abdul Muttalib sepakat ulama, itu Syaibah. Kenapa dinamakan Abdul Muttalib? Karena dia datang ke Mekah bersama pamannya Muttalib, lalu diajak-ajakan, baju terpak-capik karena kena safar, orang-orang Mekah menganggap dia apa? Hambanya. Budaknya si Muttalib. Akhirnya jadilah Abdul Muttalib. Jadi ini nama bukan mu'abbad di Bairi. Tapi di sini maksudnya budak. Budak. Nah, sama dengan Abdul Nabi. Abdul Nabi itu pula para ulama yang membolehkan tadi mengatakan ini maksudnya bukan menghambakan diri kepada Nabi dalam ibadah, tetapi maksudnya apa? Mendedikasikan diri kepada Nabi untuk membela agama sunnah Nabi. Nah makanya ada Abdul Nabi. Walau saya mengikuti beberapa ulama yang tetap mengharapkan. Ya makanya Syekh Abdul Muhammad bin Abdullah di sini mengatakan hasya Abdul Muttalib, hasya Abdul Muttalib. Dikecualikan hanya Abdul Muttalib. Nah selain dari itu ada unsur mu'abbad kepada selain Allah haram. Ya, ada unsur penghambaan kepada selain Allah haram. Nah, betul. Syarhan Ibnu Hasmin wa Alimul Andalusi Abu Muhammadin Ali bin Ahmad bin Sa'id Ibni Sa'id Ibni Hasmil Qurtubi Al-Zahir Al-Zahiri Sahibu At-Tasanifi Tufiya Sanata Sita wa sittin wa khamsin sanata sittin wa khamsina wa arba'i mi'atin walahu isnatani wa sab'una sanatan wa Abdul Muttalibi hada huwa jaddu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bin Hasimin Hasimi bin Abdul Hasim bin Abdul Abdi Manaf bin Qusay. Nah, ini Abdi Manaf baru dilarang. Enggak boleh. Terus bin Qusay bin Kilabi bin Murrata bin Ka'bi bin Lu'ay bin Ghalibi bin Fahrin. Fihr bin Maliki bin Nuz Nadari Bini Kinanata Bini Huzaimata Bini Mudrakata Bini Ilyasa Bini Mudari Bini Nizari Bini Muaddi Ma'addin Ma'addi Bini Adnani Adnana Wa ma fauqa Adnana Mukhtalafu bi fihi wala raiba anahum min dhurriyyati isma'ila bin ibrahim al-khalili alaihi salamu alaihi salamu hakka rahimallahu ittafaqa al-ulama'i ala tahrimi kulli ma ubida li ghairillahi li annahu syirkun fi rububiyyati wal ilahiyyati li annal khalqa qul lahum maliku lil mulkun lillahi wa ubaydun lahu ista'badahum li ibadatihi wahdahu wa tauhidihi fi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi wa minhum man abdallaha wahdahu fi rububiyyati wa ilahiyyati wa minhum man asyraka bihi wa fi ilahiyatihi wa aqarra lahu bi rububiyyati wa asma'ihi wa sifatihi wa ahkamihi al-qadiriyati jariyatu alaihim wa la budda kama qala ta'ala In kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abdan wa hadhihi hiya al-ubudiyyatu al-amatu wa amma al-ubudiyyatu khasatu fa innaha tahtasu bi ahli al-ikhlasi wa ta'ati kama qala ta'ala alaysa Allahu bi kafin abdahu wa nahwuha. Nah, Ya, kemudian kata Ibn Hazm, qala al-musannif qala Ibn Hazmin ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Ya, para ulama bersepakat akan diharamkannya semua nama yang di situ menghambakan diri kepada selain Allah. Semisal Abdi Amr, Abdul Ka'bah dan semisalnya Hasya Abdul Muttalib. Selain Abdul Muttalib. Tadi kisahnya ya. Kalau Abdul Muttalib apa? Ya, budak. Dia maknai budak, budaknya si Muttalib bin Hasyim. Pamannya apa nama pamannya itu? Taibarakallahu fik. Ya, Ibnu Hazm huwa alimul Andalus. Dia adalah orang alim yang ada di negeri Andalus, Andalus yang ada di Spanyol. Ya. Abu Muhammad, namanya Ali Ibnu Muhammad Ibnu Said Ibnu Hazm Al-Qurtubi Al-Zahiri. Ya. Karena dia salah satu pemuka mazhab Zahiri. Sahib at-Tasanif, ya, memiliki apa sang pemilik banyak karya. Tufiyah diwafatkan sanata sittinu khamsina wa arba'i mi'atin. Wafat pada tahun 456 Hijriah. Walahu isnatani wa sab'una sanatan. Berusia 72 tahun. Nah, Abdul Muttalib huwa jaddu Rasulillah. Inilah kakek Rasulullah SAW. Itulah, jadi adalah Ibn Hasim, Ibn Abdul Manaf, Ibn Qusay, Ibn Kilab, Ibn Murrah, Ibn Ka'ab, Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib, Ibn Fihr Ibn Malik, Ibn Nadar, Ibn Kinanah, Ibn Huzaimah, Ibn Mudrikah, Ibn Ilyas, Ibn Mudar, Ibn Nizar, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan, wa mafaqo Adnan, yang di atas Adnan, mukhtalafun fi, diperselisihkan. Wala raiba, namun tidak diragukan lagi, annahum, semuanya itu yang diperselisihkan, min zurriyati Ismail. Adalah anak keturunan Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihima as-salam. Baik. Nah, kemudian, Haka rahimahullah ta'ala, Ibn Hazm menghikayatkan, ittifaq al-ulama ala tahrimi kulli ma'ubbida li ghairillah. Ibn Hazm ini jarang loh mengomong sepakat para ulama, karena dia paling sering nabrak ijma. Nah, ketika dia ngomongin ijma, nah itu berarti dipegang itu. Nah, Ibn Hazm menghikayatkan kesepakatan ulama ini akan diharamkannya semua yang ma'ubbida li ghairillah. Segala nama yang di situ ada penghambaan kepada selain Allah. Li'annahu syirkun fi rububiyyati wal ilahiyyah. Karena itu adalah syirik dalam uluhiyah dan rububiyyah. Di anal khalqa kullahu milkun lillah, karena hamba semua milik Allah, wa ubaidun lillahu, semuanya adalah hamba-hamba Allah. Ista'badahum li ibadatihi wahdah, Allah menghambakan mereka untuk beribadah padanya semata, wa tauhidihi, untuk mentauhidkannya dalam rububiyah uluhiyah. Fa minhum man abadallah wahdah, di antara mereka ada yang beribadah pada Allah semata dalam rububiyah ilahiyahnya. Wa minhum man asyraka bihi fi ilahihi wa ilahiyatihi fi ilahiyati. Namun di antara mereka ada yang mempersekutukan Allah dalam ilahiyahnya. Wa aqarra lahu bi rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Ya. Namun ia menetapkan bagi Allah akan rububiyah dan nama-nama dan sifatnya. Wa ahkamuhu al-qadariyatu jariyatun 'alaihim wa la budda. Ya. Itu nanti dikisahkan itu Hasya Abdul Muttalib, dikisahkan itu di Fathul Majid. Ya. Maka ya. Wa aqarra lahu la budda, itu artinya hamba itu mesti mengakui rububiyah Allah, nama-nama dan sifatnya. Wa ahkamuhu, hukum-hukum Allah qadariyah, ketentuan takdir Allah yang pasti berlaku. Ya. Jariyatun alaihim la budda, itu berlaku pada mereka. La budda artinya mereka harus mengaku itu. Sebagaimana Allah berfirman, in kullu man fis samawati wal ardi illa atani rahmani abda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan dia akan datang kepada Allah yang Maha Rahman sebagai abdan. Fahadihi al-ubudiyatu al-am. Inilah ubudiyah yang umum. Wa amal ubudiyah al-khasah. Adapun ubudiyah yang khusus, fa innaha takhtassu bi ahlil ikhlasi wat ta'ah. Itu khusus bagi ahlul ikhlas, orang-orang yang taat. Allah berfirman, alaisa Allah bika bin abdan. Bukankah Allah mencukupi hamba-hambanya? Wa qawluhu hasya Abdul Muttalib. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini semua penghambaan itu enggak boleh kecuali Abdul Muttalib kepada selain Allah. Ya, diceritakan ini hadas tisnaun minal umum al-mustafad min kulli. Nah, ini pengecualian dari keumuman lafaz yang diambil dari kata kulli kullu. Kan semua itu kata Ibn Hazm, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin min ghairillah. Para ulama bersepakat akan diharamkannya semua nama yang di situ ada penghambaan diri pada selain Allah. Kecuali Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalib itu bukan penghambaan diri dalam ubudiyah, dia hanya budak. Abdun di sini maknanya budak. Wadzalika anna tasmiyatahu bihadzal ismi, yang demikian itu penamaan Abdul Muttalib dengan nama ini la mahdzura fiha. Enggak dilarang di situ. Li anna aslahu min ubudiyatir riqq. Karena asalnya abdun di sini ubudiyah riqq, itu perbudakan. Kan budak di situ juga disebut abdun gitu ya. Wadzalika annal muttaliba akhu Hasyim, yang demikian itu Muttalib saudaranya Hasyim, Hasyim bapaknya Abdul Muttalib. Qadimal Madinah, dia datang ke Madinah, wa kana ibnu akhi, dan anak saudaranya yaitu Abdul Muttalib kecil, Syaibah karena dia lahir dalam keadaan beruban. Ini Abdul Muttalib kecil, anaknya Hasyim, yang Hasyim datang dari Mekah ke Syam mampir di Madinah, menikah dengan Salma dari Bani Najjar. Kemudian lanjut safar ke Syam, meninggal di Syam, istrinya hamil. Lahirlah ini Syaibah kecil. Abdul Muttalib kecil, lahirnya udah ubanan. Ya. Qad nasa'a fi akhwalihi Bani Najjar. Dia hidup tinggal bersama akhwal, paman-paman dari ibunya. Ya, abang-abang ibunya, adik-adik ibunya dari Bani Najjar, minal Khadraj, dari suku Khadraj. Ya, jadi Rasulullah SAW pun punya darah Madinah sebenarnya. Dari mana? Dari nenek buyut. Ibu kakeknya Abdul Muttalib adalah orang Madinah, Bani Khadraj. Lianna Hasyiman, karena Hasyim tazawwaja fihim imra'atan. Karena Hasyim menikahi wanita dari mereka, dari Bani Najjar, dari Khadraj. Faja'at minhu bihadzal ibn. Maka istrinya yang namanya Salma lahir dengan untuk Hasyim anak ini. Falamma syabba fi akhwalihi. Ya. Tatkala si Syaibah ini sudah syabba, sudah remaja, sudah muda, ya, dalam pengasuhan paman-pamannya, ya. Fara'ahu ahlu Makkah. Wa qad taghayyara launuhu bis-safar. Wabalaghu sinna tamyiz, dan sudah melewati usia tamyiz, safara bihi ammuhu Abdul Muttalib. Ammuhu Al-Muttalib. Ya. Maka pamannya Muttalib, ya, membawanya pergi ke Mekah safar. Ya. Baladi abih wa asyiratihi, negeri bapaknya Hasyim dan kerabat-kerabatnya. Ya. Faqadima bihi Makkah. Wa huwa waradibuhu. Dia datang ke Mekah, dia di atas kendaraannya. Fara'ahu alu Mekah, orang-orang Mekah melihat qad taghayyara launuhu bisafar. Warna kulit si Syaibah kecil udah berubah karena safar, kena debu, kenapa? Fahasibuhu abdan lil Muttalib. Maka mereka mengira, oh ini anak ini budaknya si Muttalib. Faqalu hadza Abdul Muttalib. Mereka mengatakan, oh ini budaknya si Muttalib, Abdul Muttalib. Fa'alika bihi hadzal ismu. Ya, waraqibahu. Ya. Nah, akhirnya ya, panggilan ini alika bihi, melekat ke dia. Ya, melekat ke dia, melekat ke si Abdul Muttalib. Ya. Fasara la yuzkar wa la yud'a ila bihi. Akhirnya dia tidaklah disebut, tidaklah dipanggil kecuali dengan nama tadi. Ya. Falam yabqa lil asli ma'nan maqsudun. Nah. Ya. Maka aslinya bukanlah arti yang dimaksudkan penghambaan dalam rububiyah uluhiyah. Ya. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah anak ibnu Abdul Muttalib. Artinya cucu. Nah, jadi bukan penghambaan. Sama juga kasus seperti Abdun Nabi. Ya, Abdun Nabi. Abdun Nabi ini sebagian ulama membolehkan kalau dia maksudkan ini orang mendedikasikan diri untuk Nabi dalam membela sunnah, membela syariat Nabi, maka Abdun Nabi. Waqad sara mu'azzaman fi Quraisy wal Arab. Ah, akhirnya Abdul Muttalib ini diagungkan. Ya. Di Quraisy dan di tengah orang Arab, bahwa Sayyidu Quraisy wasrafuhum, dialah pemimpin Quraisy dan yang paling mulia di antara mereka fi jahiliyati, di masa jahiliyahnya. Wa huwa alladhi hafara Zamzam, dialah yang menggali sumur Zamzam, ya. Kemudian wasarat lahu, dan akhirnya Zamzam itu menjadi miliknya. Wa fi dzurriyyatihi, dan menjadi anak keturunannya min ba'di setelahnya. Wa Abdullah walidu Rasulillah, sedangkan Abdullah bapaknya Rasulullah, anaknya Abdul Muttalib, ahadu bani Abdul Muttalib, adalah salah satu dari putra-putranya Abdul Muttalib, tuwfiya fi hayati abih. Ya. Yang ia wafat Abdullah di masa hidup bapaknya, di masa hidup Abdul Muttalib. Ya. Wa qala al-Hafidz Salahuddin al-Ala fi kitabihi Durra Saniyah fi Maulid Khairil Bariyah. Ya. Kana sinnu abihi Abdullah hina hamalat minhu aminatu bi rasulillah nahwa samaniyata asyara aman. Oh, menikah muda 17 tahun 18 tahun. Ya, umur Abdullah ketika Aminah mengandung Rasulullah SAW sekitar berumur 18 tahun. Jadi 18 tahun dinikah Abdullah. Ya, summa dahaba ilal madinati, kemudian dia pergi ke Madinah, liyam taro minha tamran, untuk membeli kurma, ya, li ahli, buat keluarganya, buat istrinya, karena di Madinah kebun kurma terkenal. Famata biha inda akhwalihi bani An-Najjah. Ya, namun ia meninggal dunia di Madinah di tempat paman-pamannya. Paman dari mana berarti? Dari pihak ibu. Ya, jadi Abdullah, ya, mungkin ini ya, apa? Kan Abdullah anak Abdul Muttalib, Muttalib anak perempuan Bani Najjar. Mungkin adik kakeknya kali, adik kakeknya lah, atau adik neneknya, ada kerabatnya lah. Ya. Wa Nabi SAW hamlun nalas sahih, dan Nabi ya masih berada dalam kandungan, ini berdasarkan pendapat yang sahih. Ya, kultu wasara Nabi SAW lama wada'atuh umuh, dan tatkala ibunya melahirkan Nabi SAW, fi kafalati jaddihi, itu berada dalam tanggungan asuhan kakeknya Abdul Muttalib. Wa qala al-Hafidz Adz-Dzahabi, tufiya abuhu Abdullah, ya, wali Nabi SAW samaniyatun wa isruna syahran. Ya, ketika Abdullah meninggal, ya, Nabi SAW berusia 28 bulan. Wakila akalu mintarik, ada yang mengatakan masih dihamil itu. Wakila ada yang mengatakan kurang dari itu. Wakila huwa hamlun, ada yang mengatakan unda Aminah lagi hamil. Tufiya bil Madinah, diwafat di Madinah. Wa kana qad qadimaha liyamtara biha tamran, wakila bal marra biha raji'an minasyah wa asha 25 sanatan. Ada yang mengatakan dia mau beli kurma di sana buat dibawa ke keluarganya. Ya, riwayat lain menjelaskan ia melewati Madinah dalam perjalanan pulang ke Syam dan hidup selama 25 tahun. Ya. Wa qala al-Waqidi, al-Waqidi mengatakan ila Makkah min ma min ziyarati akhwalihi abihi bani Abdi ibni Najjar. Ya. Dia ulang apa namanya? Wa qala al-Waqidi, iya, wadzalika asbatul aqawil, inilah pendapat yang paling kuat, fisinnihi wa wafatihi, ya, dalam tahun yang paling kuat terkait usia dan wafatnya. Wa tufiyat ummuhu, dan ibunya Aminah wafat bil abwa, ya, di negeri Abwa. Wa hiya raji'atun bihi ila Makkah, juga mau kembali ke Makkah, min ziyarati akhwalihi abihi bani Adi ibni Najjar. Ya, ketika berkunjung kepada paman-paman ayahnya Abdullah bani Adi bin Najjar di Madinah, juga ibunya Nabi juga punya darah Madinah. Ya. Wa huwa yauma idzin ibnu sittin wa sini usinina wa mi'atin wa mi'ati yaumin. Ya. Beliau waktu itu, Nabi SAW waktu itu berusia 6 tahun 100 hari. 6 tahun 3 bulan. Nabi waktu masih berusia 6 tahun 3 bulan. Wakila Ibnu Arba Sinin, ada yang mengatakan Nabi sudah baru berusia 4 tahun. Falamma matat ummuh, tatkala ibunya wafat, hamalathu Ummu Aiman. Maka Ummu Aiman, ya, maulatuhu, budak yang diperdekakan oleh Ila Jadi, dibawa, ya, kemudian diserahkan ke kakeknya. Maka Nabi kafalatihi ila antufiya jadduh. Maka Nabi tetap berada dalam tanggungan kakeknya sampai kakeknya wafat. Wali Nabi sallallahu alaihi wasallam samanun sinina fa ausabihi ila ammihi Abi Thalib. Ya, sampai Nabi berusia 8 tahun Abdul Muthalib wafat hingga akhirnya dipelihara oleh pamannya Abu Thalib. Tanggung ya? Tanggung ini. Qala al-musannif rahimahullah taala an Ibnu Abbas. Ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fil ayat terkait ayat tadi, qala falamma taqashaha Adamu hamalat. Maka tatkala Adam menggauli istrinya Hawa, ia pun hamil. Fa atahu iblis datang kepada keduanya, faqala inni sahibukuma alladhi akhrajat tukuma minal jannah. La tuti annani, kata iblis, akulah dulu kawan kalian berdua yang telah mengeluarkan kalian berdua dari surga. Ya. Iblis bersumpah demi Allah, kalian mesti mentaatiku, karena iblis juga terusir dari surga. Ya, aula aja'alanna lahu qarni'il. Atau kalau enggak, aku akan jadikan anakmu itu bertanduk dua seperti rusa. Qarni'il. Ya, wa yakhruju min batnihi fa yashukuhu. Wala af'alanna yukhawwifuhuma. Ya. Akan kujadikan anak kalian itu bertanduk dua seperti rusak, sehingga aku akan keluar dari perut istrimu dan akan merobek perutnya. Demi Allah, aku pasti akan lakukan. Nah, iblis menakut-nakuti keduanya. Sambiyahu Abdul Haris. Kalau enggak, namakan nama anak kalian Abdul Haris. Pak Abaya Ayuti'ah. Keduanya menolak. Pak Khoraja Maitan, akhirnya keluar mati. Anaknya keguguran mati. Summa hamalat. Kemudian hamil lagi. Pak Atahuma, iblis datang lagi pada keduanya. Pak Kola Mislah Kaulih. Dia pun mengatakan seperti yang diucapkan sebelumnya. Fa abaya ayuti'ahu, keduanya menolak untuk mentaati iblis. Fa kharaja maitan, anaknya hamil, lahirkan, mati lagi. Suma hamalat, kemudian hamil lagi. Fa atahuma, iblis datang lagi pada keduanya. Fa dzakara lahu, menyebutkan lagi keduanya. Fa adrakahuma hubbul waladi, namun kecintaan anak menghinggapi keduanya, Adam dan Hawa. Pasamayahu Abdul Haris, akhirnya betul-betul dinamakan Abdul Haris. Walidzalika qauluhu, akhirnya turun ayat ini, ja'ala lahu syuraka afima atahuma. Rahu Ibn Abi Hatim, ya, mereka menjadikan sekutu bagi Allah dari apa yang Allah berikan rezeki kepada mereka. Syarhun, ya, qad qaddamna nadhirahu an Ibn Abbas fil ma'na. Ya, kami telah menyebutkan riwayat yang semakna, ya, hal ini dari Ibn Abbas. Namun yang sahih dari Al-Hasan, ya, bahwasanya terkait ayat ini terkait Yahudi Nasrani. Qala musannifu walahu bisanadin sahihin, ya, dengan sanad yang sahih, an Qatadah, dari Qatadah, ia mengatakan syuraka fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadatihi. Ya, terkait ayat, ya, ja'ala lahu syuraka'a, namun kemudian Adam dan Hawa menjadikan untuk Allah sekutu. Sekutu di sini maksudnya bukan sekutu dalam ibadah, tapi sekutu dalam ketaatan. Ya. Walau bisanadin sahih an Mujahidin, juga sanad yang sahih dalam dari Mujahid terkait ayat la in ataitana salihan. Ya. Nah, jika apabila kata Qatadah di sini, qala asfaqa an la yakun insan, wa dzakara ma'nahu anil Hasan wa Sa'id wa ghairihima. Ya, Qatadah mengatakan, yaitu berbuat syirik dalam hal ketaatan pada iblis, bukan dalam ibadah. Kemudian, ya, Mujahid, ya, mengatakan dengan sanad yang sahih, dan jika, ya, ataitana, engkau memberikan kami anak yang soleh, qala asfaqa alla yakun insan. maka mereka khawatir anaknya enggak berbentuk manusia. Dan Allah, dan beliau menyebutkan semakna dengan ayat ini dari Al Hasan, dari Said dan dari selainnya. Syarah, ya. Ya, qala syekhuna, syekh kami Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan inna hadas syirka bi mujarradi tasmiyatin. Syirik ini hanya dalam hal pemberian nama. Walam yuqsad haqiqatuha. Padahal enggak dimaksudkan hakikatnya. Ya. Wa huwa mahmalun hasan. Ya. Wa huwa mahmalun hasan. Ini merupakan pemahaman yang bagus. Dibawa kepada kemungkinan yang bagus, karena ada pada Nabi tidak berbuat syirik. Yubayyinu anna ma waqa'a minal abawain min tasmiyatihima ibnahuma Abdul Haris innama huwa mujarradu tasmiyatin lam yaqsida ta'bidahu li ghairina. Ya. Bahwa apa yang terjadi dari kedua orang tua kita karena mereka menamakan anaknya dengan Abdul Haris itu hanya penamaan semata, bukan memaksudkan penghambaan dalam ibadah pada selain Allah. Wa hada ma'na qawli Qatadah, inna ma'na ucapan Qatadah, syuraka'a fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadati. Hanya mentaati iblis dalam ketaatan, bukan dalam ibadah. Kalau ini sahih dinisbatkan pada Adam dan Hawa. Tapi kalau pendapat yang lain tadi apa? Ya, bahwasanya ini pada Yahudi Nasrani. Baik, selesai bab 49. Subhanallah. Alhamdulillah.